Kalau sudah terlanjur ya sudah, ya artinya sudah terlanjur jual beli, tinggal mengantar sudah sampai rumah lagi. Ya, tapi kalau sejak awal kita tahu, ya tanpa kita bertanya-tanya, nggak mesti kita tanya setiap orang ya, itu takalluf. Tapi kalau kita tahu, ya tanpa kita bertanya-tanya kita mengerti, dan ternyata untuk acara yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan sunnah, maka tidak boleh kita melayaninya. Bagaimana bila membeli makanan di warung, ya belum dibayar tapi sudah saya makan, baru setelah itu selesai makan dibayar. Setelah dibayar ternyata kaget, berlipat-lipat ganda, nah, salah sendiri berarti. Ya, ini kadang terjadi fenomena seperti itu, ya. Ada penjual yang suka mukul seperti itu, nutuk. Ya, makanya tadi dipersyarat, dianjurkan untuk apa? Mengetahui. Kan umumnya warung ya banyak yang sudah menyebutkan apa harga-harga. Kalau ada yang tidak menyebutkan harga, makanya bertanya dulu. Kecuali kalau kita sudah tahu, paham, ya kan, warung itu, dan tidak bertanya pun kita sudah tahu. Kalau itu boleh. Tapi kalau kita asing di tempat asing, ya apalagi tempat ramai rekreasi atau apa, ya nggak pernah ke warung itu, nggak ada daftar harga. Ya kalau tetap makan tanpa bertanya, tanggung sendiri nanti. Ya makanya tadi kita katakan diketahui dulu harganya barangnya. Bagaimana hukumnya membeli barang lewat mesin ATM seperti lewat membeli pulsa? Ya, insya Allah tidak ada apa-apa. Artinya tidak mengapa dan boleh, karena ini sama dengan tadi yang kita sebutkan jual beli yang mirip dengan al-mu'athah, ya, yang tanpa kita berbicara. Harga sudah jelas, ya, transaksi juga penerimanya juga jelas, walaupun mesin, ya, tapi mesin kadang-kadang lebih dipercaya daripada manusia. Ya. Asalkan kalau ada apa-apa ada tempat komplainnya, ya. Tapi kalau mesin enggak ada tempat komplainnya, enggak ada kita misalnya apa? Ada sesuatu enggak tahu kemana, ya itu jangan. Tapi kalau kita ketahui, oh ini pulsa jelas kemana anunya apa, atau PLN atau apa yang jelas kemana pengaduan ketika terjadi sesuatu, maka diperbolehkan. Ya, ini pertanyaan juga tentang tebas. Ada 3 pertanyaan. Jawabannya insya Allah sudah jelas tadi, ya. Kalau tebas tapi sesuatu yang sudah jelas tua, dekat panen, boleh. Sekalipun itu dengan perkiraan, tapi yang memperkirakan adalah orang yang ahli. Nanti ada pembahasan macam-macam jual beli yang seperti ini. Dulu di masyarakat Arab pun biasa tebas menebas itu, biasa tebas kurma. Tapi sudah ditaksir ini kira-kira kurma ini keluar sekian. Yang ahli tahu, ya, boleh. Yang tidak boleh tadi kita katakan ketika dia melakukan tebas padi atau buah padahal belum saatnya atau belum mendekati panen, masih muda. Itu yang tidak boleh karena apa? Dikhawatirkan terjadi sesuatu nanti sebelum tuanya atau sebelum panennya. Pertanyaan terakhir, bagaimana meluruskan saf antara kaki kita dengan kaki orang lain? Ukuran untuk meluruskan saf adalah mata kaki, ya. Bukan ujung jari kelingking misalnya, bukan. Karena panjang telapak kaki berbeda-beda. Kalau kita pakai ukuran jari kelingking bisa maju, bisa mundur nanti safnya. tapi dengan mata kaki. Kalau dengan mata kaki, maka tidak akan terjadi itu. Ya, sepanjang apapun lapak kakinya, tetap mata kakinya, ya ukurannya sudah seperti itu ya, tidak akan jauh dengan telapak mata kaki orang lain. Makanya Nabi mengatakan al-ka'ab, ya mata kaki dengan mata kaki. Begitu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.